Matius pasal 28. Nariu eum penonto, da apa nebulu eori eo aka, nalaumu i Maria Magdalena, bo i Maria Antanina, manggita dayo Yesus. Sampe goli, naria ringu bete, sabana malaika ipue, na naung gari suruga, nombali uliaka vatu ni pumpiku dayo. Pada naupu etu, neka toko mo iari bumbu vatu etu. Lenjena nenggila evakila, pakeana damo na putin juu. Tentara-tentara nanggatono risetu, naik kampu'u, sampe nolalete-lete koro ira. Pada na dunggamu ira, na jadi eva tomate. Pada na ngulimu maeka etu kebesi-besi etu. Ne'e maeka, ninjaniku komi mangelo Yesus tona mate, nipaku rikayu parika, tapi ia mana ria risei. Natubu balimo ia, eva niuli nabu pia. Kamai mo manggita peto pobaboli watabakuna. Pade kalau mo masalisa ulika anaguru anaguruna. Natubu bali mo ia, ia moko luka komi, pakari bagia Galilea. Risetu mo komi kana manggita ia. Tora mo, nuapa toni tesaku kakomi. Jadi nomparimpari mo, besi-besi etu nalain gari dayo etu. Naika mo ira, tapi nadamba vo urara ira. Nangova mo ira, ala manguli ka anaguru-anaguru Yesus, nuapa tona jadi. Sampai goli, risetu mo Yesus no sintomu ka ira, pada nanguli. Tabe. Ira numpakamosu ia, pada nanggalipui kadana mombasomba ia. Nanguli mo Yesus ka ira. Ne meika, ka uli ka anaguru-anaguruku, malaung pakari bagia Galilea. Risetu mo ira kana manggita aku. Sangga nalai pa besi-besi, nalau mo bara sekuyang ba tantara, tupangga tono dayo etu, pakari ngata, no tesa ka balengga-balengga tupanggini agama, no apa to na jadi ri dayo panea. Nangepe tesa ira, balengga-balengga tupanggini agama, na si Romu, no ribu ante totu atotu anto Yahudi. Pada ira, non pakatantu membawai doi madea, ka tantara-tantara etu. Niuli ira ka tantara-tantara etu. Uli komi ibei, tongo vengi pangane narata moto pantuki Yesus numpanganga watabakuna tempo kami na pisi. Ane gubernur mangepete sa etu, damo kami motesa kaya ala daa mo kuya-kuya komi. Jadi, tantara-tantara nantarima doi etu, pada ni tesa-tesa ira, eva toni pakau ka ira. Pada tesa tantara-tantara etu, batena ni patolele irta tongonto Yahudi. Sampe vei-vei. Pada nalau mo sampulu samba anaguru Yesus, pakari saung bulu di bagia Galilea, toni pakatantu Yesus ka ira. Sangga nanggita ia, neka dede mo ira, nomba somba ia. Tapi danaria tono rongurara, Yesus nompaka mosu ira, pada nanguli ka ira. Pura-pura kuasa rilangi bo dunia, nivai ka aku. Sabana etu, kalau mau komi pakari umba-umbari dunia, mempatuduki pura-pura tahu, majadi topung para saya aku. Diu mau ira riara sanga uma tapue ala tala bo aku, anana bonosa nagasana, eva tandaina ira topung para saya aku. Patuduki mau ira mantuki pura-pura toni parentaku kakomi. Pade toramo, aku kana mau sanggani kakomi, sampai di kau punu dunia.